Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kajian ta'jil an-nada. Sekarang kita pada halaman 43 melanjutkan pembahasan al-alamat al-fara'iyyah, di mana kita sekarang telah sampai pada pembahasan al-musanna wa jam'ul mudzakkaris salimu. Baik. Qala al-mu'allifu rahmatullahi alaihi rahmatan wasiatan wal musanna kazaidani fayurfa'u bil alifi وجمع المذكر السالم وجمع المذكر السالم ليس السالمي هذا. Di sini tertulis apa? As-salimi, yang benar as-salima. Nanti akan saya terangkan insyaallah. Kazaiduna fayurfa'u bil wawi wa yujarrani wa yunsabani bil ya'i. Wal musanna, dan ini kondisinya mansub ya, karena ma'tufun 'alal mustasna illal asma' as-sittah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Jadi semuanya yang diatofkan kepada illal asma' as-sittah kondisinya nasab, termasuk al-musanna wal musanna. Jadi al-musanna di sini ya ismun mansub ma'tufun 'ala al-asma' as-sittah wa 'alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alif mana'a min duhuriha at ta'atturu li'annahu ismun maqsur. Kazaidani, ya, jamak dari zaidun apa? Zaiduna. Terus musannanya apa? Zaidani. Tapi kenapa di sini ditambahi alif dan lam? Az-zaidani, kemudian jamaknya az-zaiduna. Kenapa? Jadi para ulama mengatakan bahwa syarat sebuah isim itu ditafniyah dan dijamak mudzakkar salim, isim tersebut harus nakirah. Isim tersebut harus apa? Nakirah. Dan sekarang kita tanya, Zaid itu jenisnya apa dia? Alam. Alam ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah. Maka kalau kita ingin mentasniyah dan menjamak Zaid yang merupakan alam, kita harus buang dulu sifat alamiahnya sehingga dia menjadi isim nakirah. Kemudian ketika di tasniyah Zaidan, berarti hilang ma'rifahnya. Ya, berarti Zaidan, kita tidak menginginkan alamiah. Kalau kita tasniyah Zaid dengan Zaidan, kemudian kita jamak Zaid dengan Zaidun, ya, maka kita tidak menginginkan alamiah dari lafaz ini. Kalau kita menginginkan al-alamiah dari lafaz tersebut, maka harus ditambahi alif dan lam untuk mengembalikan kema'rifahan daripada Zaid. Jadi musanna dari Zaidun az-Zaidan, jamaknya az-Zaidun menggunakan alif dan lam. Faham ya? Fayurfa'u bil alifi, maka kalimat az-zaidan rafa'nya dengan menggunakan al-alif. Wa jam'al mudzakkari as-salima. Nah, di sini tertulis as-salimi. Hemat saya kurang tepat. Yang benar adalah wa jam'al mudzakkari as-salima. Kenapa? Karena as-salim itu sifat dari jamak, bukan dari mudzakkar. As-salim itu sifat dari apa? Jamak, bukan dari al-mudzakkar. Jadi perlu diketahui oleh kita sekalian bahwa jamak itu terbagi menjadi dua. Jamak terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah salim, yang kedua taksir. Jadi salim ini sifat dari jamak. Dengan wazan fa'ilun, dia sifat dari apa? Jamak. Karena jamak itu terbagi menjadi dua, yang pertama salim, yang kedua taksir. Sedangkan jamak yang salim terbagi menjadi dua lagi. Ada jamak al-mudakkar as-salim dan jamak al-mu'annas as-salim. Sehingga bisa kita ketahui bahwa as-salim itu adalah sifat dari jamak, bukan dari al-mudakkar. Maka ketika di sini ditulis dengan kasrah, hemat saya kurang tepat, yang benar adalah wa jam'al mudakkari as-salima. Ya, jadi as-salima sifah li jamak mansub wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Kazaiduna. Jadi jamak dari zaid apa? Az-zaiduna. Fayurfa'u bil waw. Maka rafa'nya dengan menggunakan al-waw. Jadi pemisah antara musanna dengan jamak mudzakkar salim itu ketika dalam kondisi rafa. Musanna rafa'nya dengan menggunakan alif, jamak mudzakkar salim rafa'nya dengan menggunakan al-waw. Dan kedua-duanya bertemu dalam kondisi jar dan nasab. Makanya digabung oleh Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi, wa yujarrani wa yunsabani bil ya. Kedua-duanya yakni al-musanna dan jamak al-mudzakkar as-salim itu majrurnya dan nasabnya dengan menggunakan al-ya. Paham sampai sini? Taib. Jadi kalau kita simpulkan perkataan Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi bahwa al-musanna rafa'nya dengan alif, nasab dan jarnya dengan al-ya. Sedangkan jamak al-mudzakkar as-salim rafa'nya dengan al-waw, nasab dan jarnya dengan al-ya. Baik. Kita baca keterangan dari Asy-Syarih hafizahullah taala. Dzakara al-bab ats-tsaniya wa ats-tsalitsa mimma kharaja 'anil asli wa riba bil alamatil far'iyyah wa huma al-musanna wa jam'ul mudzakkar as-salim. Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi menyebutkan dua bab sekaligus. Bab yang kedua dan bab yang ketiga setelah beliau menyebutkan bab al-asma as-sittah yang sudah kita pelajari bersama. Kedua bab ini, yakni bab yang kedua dan bab yang ketiga, itu ialah salah satu di antara bab yang keluar dari i'rab yang asli. Karena kedua bab ini menggunakan i'rab fara'i, menggunakan huruf. Tadi menggunakan alif, juga menggunakan ya, menggunakan wawu, dan juga menggunakan ya. Dan keduanya ialah yang pertama al-musanna, yang kedua jama' al-mudzakkar as-salim. Taib. Setelahnya, fal-musanna, adapun al-musanna, huwa ma dalla ala tnaini bi ziyadatin fi akhirihi salihun lit tajridi wa atfu mithlihi alaih. Musanna ialah takrif yang dipaparkan, dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Setiap kalimat yang menunjukkan bilangan dua dengan tambahan di akhirnya, di mana tambahan ini solih, boleh untuk dilepaskan sehingga bentuk mufradnya itu tetap selamat, serta ketika dia itu dipecah boleh digabung dengan pecahannya. Wa'adfu mithlihi alaih. InsyaAllah takrifnya dijelaskan oleh beliau setelahnya, ya, dan saya akan jelaskan pula insyaAllah ta'ala. Nahmu ja'anit talibani, ja'at talibani. Taib. Fahuwa lafdun dalun alatnaini biziyadatin fi akhirihi wahiyal alifu wannunu salihun litajridihi min hadihi ziyadati fataqulu ja'a talibun wa yasihhu an taqifa alaihi mithlahu fataqulu jaa'a at-thalibu wa thalibun akhar. Misalkan satu contoh untuk menerangkan ta'rif yang beliau sebutkan ialah perkataan kita jaa'a at-thalibani, telah datang dua orang siswa. At-thalibani fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alif niyabatan 'anid dhammah li'annahu ismun muthanna. Maka at-thalibani adalah lafaz yang menunjukkan bilangan dua, ya tidak? Berarti ada berapa siswa? Dua orang siswa. Kenapa kita bisa mengetahui yang demikian? Karena mufrad dari at-thalibani apa? At-thalibu. At-thalibu menjadi at-thalibani, berarti ada tambahan. Apa tambahannya? Alif dan nun. Dan tambahan ini menunjukkan bahwa at-thalibani bilangannya ada dua. Tambahannya apa? Al-alif wa an-nun. Nah, ketika kita pisahkan kembali alif dan nun dari kata at-thalibu, boleh tidak? Boleh. Mufradnya tetap selamat tidak? Tetap. Jadi at-thalibani alif dan nunnya dibuang, tetap selamat tidak? Tetap. Berarti tetap soleh, menjadi at-thalibu. Kemudian pecahan dari dua kalimat tadi kita gandengkan dalam satu kalimat, boleh tidak? Boleh. Seperti kita mengatakan ja'a thalibun wa thalibun akhar. Ja'a thalibun wa thalibun akhar. Karena ikhwah, asal dari musanna itu kata para ulama ialah untuk ikhtisor, untuk meringkas dua kalimat yang disebutkan berurutan. Misalkan kalau saya katakan ja'a zaidun wa zaidun, boleh tidak? Boleh. Ja'a zaidun wa zaidun. Tapi kalimatnya terlalu panjang. Maka kita ingin meringkas. Karena lafadznya itu sama-sama Zaid, maka kita rangkap Zaid menjadi satu kalimat, dijadikan musanna menjadi ja'a az-zaidan. Ya, tadinya kalimatnya apa? Ja'a zaidun wa zaidun. Baik. Jadi musanna itu ya, secara umum sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekh Hafidzahullah Ta'ala ialah setiap kalimat yang menunjukkan bilangan dua, berarti bendanya ada berapa? Ada dua, dengan tambahan di akhirnya, yakni tambahannya huruf alif dan nun. Dan tambahan ini ketika dipisah, maka mufradnya itu tetap selamat. Dan ketika dipecah dari yang kalimat dua tadi, misalkan az-zaidan menjadi zaidun dan zaidun, digabungkan itu tetap soleh, ya. Tetap boleh kita gabungkan, ya, dalam kalimat seperti yang saya katakan, ja'a zaidun wa zaidun. Ya, kalau digabung menjadi ja'a az-zaidan. Baik. Kemudian beliau menjelaskan lagi, wa qauluna ma dalla 'ala tnaini hadza jinsun fit ta'rifi yadkhulu fihi kullu ma dalla 'ala tnaini ka rajulaini wa syaf'in wa tnaini wa tnataini wa kila wa kilta. Pertama, ta'rif yang beliau sebutkan musanna ialah setiap lafaz yang memiliki makna dua, yakni setiap lafaz yang menunjukkan bilangan dua. Kalau kita berhenti sampai sini saja, maka ta'rifnya kurang selamat. Kenapa? Karena setiap lafaz yang menunjukkan bilangan dua itu masuk ke dalam musanna. Ya? Maka masuk ke dalamnya kalimat yang bermakna genap. Ya tidak? Jadi genap itu misalkan dua, syafa' genap, ya berarti masuk ke dalam lafad mutsanna. Kemudian itsnaini watsnatain, ya bahasa Arab dari bilangan dua, itu juga masuk ke dalam mutsanna. Kila wa kilta juga masuk ke dalam mutsanna. Tapi bukan itu yang kita inginkan, ya, karena kita memiliki kait atau tambahan sifat yang setelahnya. Bi ziyadatin fi akhirihi. Jadi apa? Harus ada tambahan dari bentuk mufradnya di akhirnya. Tambahannya apa? Alif dan nun. Makanya beliau mengatakan hadza qaidun yukhriju ma dalla ala tnaini wa laysat fihi ziyadatun. Kait yang beliau sebutkan ini, tambahan sifat setelah ma dalla ala tnaini bi ziyadatin fi akhirihi, ini tambahannya, ini mengeluarkan setiap lafad yang menunjukkan bilangan dua, namun lafad tersebut tidak memiliki tambahan alif dan nun. Seperti kalimat syafa, genap, maka tidak dikatakan mutsanna. Meskipun kalimat syafaq atau ganda, genap, ini bermakna mutsanna. Ya. Wa in dalla ala tsnaini, meskipun kalimat syafaq ini menunjukkan bilangan dua atau bilangan genap. Taib. Wa qauluna salihun lit tajridi, dan perkataan kita atau definisi kita bahwa alif dan nun tadi boleh kita pecah, ya, menjadi bentuk mufrad. Hadza qaidun tsanin yukhriju ma dalla ala tsnaini lakin la yasihhu isqatul alifi minhu. Kait yang kedua ini mengeluarkan setiap lafaz yang menunjukkan bilangan dua, namun lafaz tersebut tidak boleh dipisahkan dari alif dan nunnya. Tidak boleh dilepas dari alifnya. Seperti kalimat itsnani watsnatani wakila wakilta nahwu ja'atnani itla yasihu usnun. Jadi kalau kita katakan itsnani, boleh tidak kita pecah alif dan nunnya dari kalimat itsnani? Boleh tidak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh kita mengatakan ja'a usnun mufrad dari itsnani, tidak ada. Karena itsnani itu secara hukum asal adalah satu kalimat yang berdiri sendiri meskipun ada alif dan nunnya. Maka alif dan nun di sini tambahan bukan? Bukan. Dia adalah kalimat yang asli dari sananya. Maka itsnani musanna bukan? Musanna bukan? Bukan. Secara ta'rif kita bukan musanna. Isnani, isnatan, ya, secara ta'rif kita bukan musanna. Tapi nanti i'robnya mulhakun bil musanna. I'robnya itu disesuaikan dengan i'rob musanna. Tapi secara ta'rif dia musanna bukan? Bukan. Baik. Wa qawluna wa atfu mithlihi alaihi hadha qaidun thalithun yukhriju ma la yasihu atfu mithlihi alaihi. Kemudian kait yang ketiga dari ta'rif kita tentang musanna, mengeluarkan setiap lafad yang tidak boleh diatofkan dengan sepertinya. Kal qamaraini itla yasihu qamarun wa qamarun. Baik, paham tidak kait yang ketiga ini? Baik, saya jelaskan. Salah satu di antara syarat sebuah isim itu ditathniyah, dijadikan musanna, ialah isim tersebut memang secara nyata bilangannya lebih dari satu. Lebih dari satu. Nah sekarang, komar, apa artinya komar? Bulan. Nah bulan kita sekarang ada berapa? Satelit bumi bulan kita ada berapa? Satu. Maka boleh tidak kita katakan ro'aitu komaron wa komaron? Boleh tidak? Tidak boleh. Karena komar cuma berapa? Satu. Kok di sini di tasniyah menjadi al-qamaron? Kal-qamaro ini kenapa? Karena al-qamaron atau al-qamaro ini itu untuk taglib. Aslinya al-qamaron itu adalah asyamsu wal qamar. Jadi al-qamaron itu kalau kita pecah aslinya apa? Asyamsu wal qamar. Di taglib, di tasniyah menjadi al-qamaron. Paham tidak? Paham sampai sini ya? Seperti al-abawan. Tasniyah dari apa? Al-ab dan al-um. Al-abawan itu maksudnya adalah al-ab dan al-um. Kemudian di tasniyah, di taglib keduanya, al-ab dan al-um menjadi al-abawan. Dua bapak. Bukan dua bapak laki-laki sama laki-laki, tapi ayah dan ibu. Sebagaimana al-qamaron artinya apa? Asyamsu wal qamar. Maka ketika kita pecah, jadinya kan ro'a itu qamaron wa syamsan. Ya tidak? Kalau kita pecah al-qamaron tadi. Beda halnya kalau kita katakan ja'a az-zaidan. Maka kalau kita pecah az-zaidan menjadi apa? Ja'a zaidun wa zaidun. Paham tidak? Oh berarti lafadz az-zaidan kalau dipecah boleh diatofkan yang semisalnya dengannya. Ya, tapi seperti al-qamaron ketika dipecah tidak bisa diatofkan yang semisalnya dengannya karena asy-syams itu berbeda dengan al-qamar. Paham sampai di sini? Berarti al-qamaron itu bukan musanna secara istilah. Meskipun secara lafad adalah musanna. Maka sebagai tambahan faedah, ya, antum tulis sendiri. Pembagian musanna menurut para ulama. Para ulama mengatakan al-musanna itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, al-musanna lafdon wa maknan. Musanna secara lafad dan makna. Lafadnya musanna, maknanya juga musanna. Seperti az-zaidan, az-zaidani. Az-zaidani secara lafad musanna bukan? Musanna. Tadi kita sudah sebutkan ta'rifnya. Az-zaidan dengan tambahan alif dan nun. Menunjukkan dua orang. Ketika kita pecah alif dan nun tadi, bentuk mufrodnya selamat tidak? Selamat. Dan kalau kita gandengkan pecahannya dengan yang sepertinya boleh tidak? Boleh. Ja'a zaidun wa zaidun. Berarti az-zaidani adalah musanna secara lafad dan makna. Yang kedua, al-musanna lafdon duna maknan. Al-musanna lafdon duna maknan. Musanna secara lafad, tapi maknanya bukan musanna. Musanna secara lafad, tapi maknanya bukan musanna. Seperti tadi, al-qamaron, al-abawan. Ini secara lafad musanna bukan? Musanna, secara lafad. Makanya kalau kita aplikasikan di dalam jumlah, ro'a itu al-qamaroini. Ya. Ya, diaplikasikan secara lafad, maka dia mengikuti i'robnya musanna. Paham ya? Tapi secara makna bukan musanna. Kenapa? Karena al-qamaron tadi adalah taglib dari tasniyah asyamsu wal qamar. Jadi secara makna dia musanna bukan? Bukan. Tapi secara lafad musanna. Karena kalau dipisah, lafad ini Maknanya sekarang berbeda, syams dan qamar. Ya, tentu dua hal yang berbeda. Yang ketiga, al-musanna maknan duna lafzin. Kebalikannya, yang kedua. Sekarang secara makna musanna, tapi secara lafad bukan musanna. Kok bisa? Iya. Contohnya firman Allah, wassariku wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Sekarang saya tanya sama antum, aidi ini musanna apa jamak? Aidi ini musanna apa jamak? Jamak dari apa? Yadun. Yadun, yadani, aidi. Wassariku wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Dan laki-laki yang mencuri serta perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan mereka berdua. Nah, sekarang saya tanya, yang dipotong, hukuman potong had untuk pencuri itu semua tangan? Tangan kanan kiri dipotong atau tangan kanan saja? Tangan kanan saja yang dipotong. Harusnya kan yadahuma, ya tidak? Atau yaminahuma, ya? Atau tangan kanan mereka berdua. Tapi di sini apa lafadznya? Aidiyahuma, dengan lafadz jamak. Lafadznya jamak, tapi maksudnya musanna. Paham tidak? In tatuba ilallahi faqad shaghat qulubukuma. Di dalam Quran surat At-Tahrim, faqad shaghat qulubukuma. Nah, sekarang ada berapa orang yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Dua orang. Ya. Ditafsirkan Hafsah dan Aisyah, dua orang. Makanya domirnya kuma. Tapi kok kenapa dengan qulub? Qulub itu jamak apa tasniyah? Jamak dari apa? Qalbun, qalbun, qalbani, qulubun. Harusnya kan faqad shaghat qalbakuma. Kenapa kok dengan qulub? Karena di sini lafadznya meskipun jamak tapi maknanya musanna. Faham tidak? Taib. Jadi jenis yang ketiga, ada lafadz yang secara makna dia musanna, tapi yang secara makna dia musanna tapi secara lafadz dia bukan musanna. Faham dong? Taib. Sekarang kita lanjutkan. Isnani, nam. Isnatan secara lafadz apa? Musanna, tapi istilah dia secara istilah bukan, bukan musanna, ya. Tapi maksudnya musanna. Baik. Hukmuhu wa hukmul musanna annahu yurfa'u bil alifi niyabatan 'anil dhammah nahwu ja'at talibani fa talibani fa'ilun marfu wa alamatu rafihi al alifu niyabatan 'anil dhamma li annahu musanna wa yunsabu wa yujarru bil ya'i ka qaulika ra'aitu talibaini fa talibaini maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al ya niyabatan 'anil fathha li annahu musanna wa taqulu marartu bit talibaini At-talibaini ismun majrurun bil ya wa alamatu jarrihi al ya niyabatan anil kasra li annahu musanna. Jadi tadi sudah disebutkan pula di muka bahwa al musanna marfu'nya dengan apa? Al alif, majrur dan mansubnya dengan apa? Dengan al ya. Tapi semuanya disebutkan kalau dalam kondisi rafa' berarti al alif niyabatan anit dhamma, dalam kondisi nasab al ya niyabatan anil fathah, dalam kondisi jar alia niyabatan anil kasrah. Taib. Ada ta'liq yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, ini penting pula untuk kita sebutkan, terkait lugah dari sebagian Arab yang menjadikan setiap kondisi musanna baik rafa, jar dan nasab itu menggunakan alif. Nah, di sini disebutkan hadhihi lughatu jumhuril arab fil musanna. Yani yang kita ketahui dari i'rab musanna itu adalah lugah bahasa dari mayoritas bangsa Arab. Apa maksudnya? Ya maksudnya mereka ketika mengucapkan lafadz musanna, kondisi rofaknya dengan alif, kondisi nasab dan jarnya dengan alya. Misalkan saya katakan ja'a az-zaidani, ra'aitu az-zaidaini, marartu bi az-zaidaini. Ini bahasa mayoritas ahli Arab. Kemudian beliau mengatakan wa minal arabi man yulzimu al musanna al alifa raf'an wa nasban wa jarran. Sebagian kabilah Arab, ya, Sahibul Muharrar itu mengatakan bahwa bahasa ini adalah bahasa Bani Al Harith ibn Ka'ab, kemudian bahasanya Khaitham wa Zabit wa Kinanah. Ya, jadi bahasa sebagian kabilah Arab. Ya. Taib. Mereka, yakni kabilah-kabilah ini, itu menetapkan kondisi musanna dalam setiap keadaan dengan alif, baik dalam kondisi rofa, nasab ataupun jar. Wa alaihi warada hadith, dan dengan bahasa ini Nabi alaihi salatu wasallam itu pernah bersabda, ya, pernah bersabda dalam sebuah hadith dengan menggunakan bahasa ini, ya, bahwa musanna itu boleh di setiap keadaan menggunakan alif. Yani sabda beliau la witroni fi lailatin, la witroni fi lailatin. Sekarang la-nya di sini la apa? La nafiyah li nafyil jinsi. La nafiyah li nafyil al jins. Ya. Jadi la-nya la nafiyah li nafyil al jins. Harusnya itu la witroini fi lailatin. La witroini fi lailatin. Ya. Jadi apa? Jadi witro ini itu harusnya dia mabninya alama yunsabu bihi. Mabninya dengan apa yang menjadikan dia nasab, ya. Alamat nasabnya dia itulah alamat binanya. Nah, ismun la annafiyah itu adalah mabni. Jadi harusnya la witro ini fi lailatin. Tapi di sini disebut apa? La witrani fi lailatin, la witrani fi lailatin, dengan tetap menetapkan alif. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa huwa haditsun hasan. Fala nafiyatun lil jinsi witrani ismuha mabniyun 'alal alif, disebutkan di sini fi mahalli nasbin fi lailatin khabar. Jadi witrani dikatakan oleh beliau isim la annafiyah mabni dengan alif dalam kondisi nasab. Ajib, ya, mabniun alal alif. Taib. Fi mahali nasbin. Ya, berarti kalau kita kiaskan dengan menggunakan bahasa ini, ra'aitu az-zaidani. Az-zaidani ismun mabniun alal alif fi mahali nasbi maf'ulin bihi. Marartu bi az-zaidani. Az-zaidani ismun mabniyun alal alif fi mahalli jarrin bi alba. Masya Allah. Ajib, ya. Tapi ini ada bahasa yang diriwayatkan oleh sebagian Arab, ya. Dan ternyata disebutkan pula oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya yang mulia, dan juga sebagian kiroah dari Al-Quran pun ternyata ada yang membacanya demikian, yakni mengisbat al-musanna, ya, dengan menggunakan alif di setiap keadaan. Seperti firman Allah, in hadhani la sahirani. In hadhani la sahirani. Menurut kiroahnya Nafi, Ibnu Amir dan Hamzah Al-Kisai, in di sini itu musyaddadah. Musyaddadah berarti diberi tasdid. Berarti apa bacanya? In inna. Bukan in hadani la sahirani, tapi inna. Nah, tapi tetap dengan mengisbat hadani, inna hadani la sahirani. Harusnya apa? Inna hadaini. Harusnya itu kan dibacanya, tapi tetap dalam qiraah ini dibacanya inna hadani la sahirani. Masya Allah. Berarti ini menggunakan lugohnya Bani Al-Haris Ibn Ka'ab, ya, lugohnya Al-Khaytham, Zabid dan Kinanah. Ini menurut Sahibul Muharrar. Baik. Paham sampai sini ya? Baik. Wa amma jam'ul mudzakkaris salimu fa huwa madalla ala aktsara min itsnaini bi ziyadatin fi akhirih salihun litajridi wa adfu amsalihi alai. Adapun jama' al mudzakkar as-salim ialah setiap kalimat yang menunjukkan lebih dari dua ditambahi wawu dan nun di akhirnya atau ya dan nun, ketika dipisah itu pun selamat bina mufradnya dan diatofkan dengan pecahannya. Nahwu qadimal mujahiduna fahuwa ismun dalun ala aktsara min itsnaini bi ziyadatin fi akhirih wa hiyal wawu wan nun salihun litajridi min hadhihi ziyadati fataqulu mujahidun wa atfu amthali hadzal mujarradi alayhi fataqulu qadima mujahidun min asy-syami wa mujahidun min al-iraqi wa mujahidun min misra. Taib. Jadi hampir sama seperti al-musanna tadi, takyif dari ta'arifnya hampir sama seperti yang saya sebutkan, hanya di jama' al-mudzakkar as-salim di sini bilangannya lebih dari 2, 3 atau lebih. Wa hukmuhu annahu yurfa'u bil wawi niyabatan 'anil dhammah nahwu yafuzu ar-rijalu al-'amilun fal-'amilun sifatun lir-rijal wa sifatul marfu'i marfu'atun wa 'alamatu rafihi al-wawu niyabatan 'anid dhamma li'annahu jam'u mudzakkarin salimun wa yunsabu wa yujarru bil ya nahwu sa'attu al-amirina bil ma'ruf wan-nahina 'anil munkar fal-amirina maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-ya niyabatan 'anil fathah li'annahu jam'u mudzakkarin salimun wa taqulu yardallahu 'anil muhsinin fal-muhsinina ismun majrurun bi'an wa 'alamatu jarrihi al-ya niyabatan 'anil kasra li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Tidak jauh berbeda deskripsinya dengan ta'arif dari al-musanna tadi, hanya di jama' al-mudzakkar as-salim ini alamat rofa'nya berbeda, terutama dalam kondisi rofa', yakni menggunakan al-wau niyabatan anit dhammah. Kemudian dalam kondisi jar dan nasab itu menggunakan al-ya seperti al-musanna. Taib. Visual.